وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، dan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas, yang pertama saya akan mengulang berkaitan dengan taksil, karena ada beberapa yang belum saya jelaskan pada pekan yang lalu, yang saya bacakan dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu masih kita membahas tentang asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi, karena ziyadahnya sudah, tinggal pembahasan berkaitan dengan berkurangnya iman insyaallah. Saya akan bacakan yang pertama dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, saya ulang lagi. Jadi ini supaya kita tambah yakin, karena kajian atau pengajian atau pelajaran harus diulang. Sebagaimana ayat-ayat juga Allah mengulang beberapa kisah, supaya kita tambah yakin, supaya kita tambah mantap, supaya kita tambah kuat. Karena syubhat itu sangat banyak, dan hati manusia lemah. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, Al-Qulubu Da'ifah wa Syubah Khattafah. Al-Qulubu Da'ifah, hati manusia ini lemah, dan syubhat selalu menyambar. Banyak sekali syubhat yang dilontarkan ketika kita membawakan keterangan-keterangan yang hak, yang benar dari Quran dan Sunnah, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Makanya kita harus tambah yakin. Makanya untuk meyakini itu harus sering diulang. Pada pekan yang lalu saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan kaidah. Saya ulangi, kalau kemarin saya bawa kitabnya, sekarang saya catat. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, di juz yang ketiga di halaman 172, cetakan yang ketiga, yang ditaklik dan takhrij Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, amma an nuqa'ida qa'idatan wa naqulu hadha huwa al-aslu thumma naruddu sunnata li ajli mukhalafati tilka al-qa'idati fal'amrullahi lahadmu alfi qa'idatin لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. قال الإمام ابن قيم رحمه الله. Adapun kita membuat satu kaidah, kemudian kita katakan inilah al-aslu, arti kaidah ini sebagai aslu, prinsip pokok atau pondasi. Kemudian kita menolak sunnah, karena sunnah itu menyelisih kaidah tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala amru Allah, demi Allah, lahadmu alfi qa'idatin lam yu'assilha Allah wa rasuluhu afradu alaina min raddi hadithin wahidin. Maka demi Allah, menghancurkan 1000 qa'idah yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya lebih wajib atas kita daripada menolak satu hadis. Jadi hadis ini harus kita pakai. Kalau jelas hadis itu sahih, harus kita pakai. Bukan kaidah yang dipakai, tapi hadis yang dipakai. Sekarang banyak orang memakai kaidah-kaidah untuk menolak hadis Nabi SAW. Ini penjelasan Muqayyim dalam kitabnya Ilmul Muwaqqi'in di juz yang ketiga, halaman 172, cetakan yang ketiga atau Tabah Tsalitsah, yang ditaklik dan takhrij Abu Ubaidah Masyur bin Hasan Al-Sulman, terbitan Dar Ibnul Jauzi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tinggalnya di Saudi Arabia. Beliau wafat tahun 1285 Hijriah. Yang saya pakai ini tahqiq Dr. Al-Walid bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Furayyan, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid di juz yang kedua. Juz yang kedua di halaman 648 sampai 650. Bab yang ke-37. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah wa tahlili ma haramallah. Jadi bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka, yaitu ulama dan umara, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini bab ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Kata beliau begini, faqad ammatil balwa bihadzal munkari khususan mimman yantasibu ila al-ilmi nasabu al-habaila fi as-saddi 'an al-akhdhi bil kitabi was sunnati wa saddu an-nasa an mutaba'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyihi. Dan sungguh telah menyebar musibah ini bihadzal munkar, dengan kemungkaran ini, artinya sudah menyebar kemungkaran ini, yaitu kemungkaran apa? Menolak hadis Nabi dengan pendapat ulama. Antum catat itu, telah menyebar kemungkaran ini dengan telah menyebar musibah dan bencana ini dengan kemungkaran ini, yaitu menolak hadis Nabi dengan pendapat ulama. Khususan mimma yantasibu ilal ilmi, khususnya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu. Artinya yang menolak hadis dengan pendapat ulama ini bukan orang awam. Yang menolak para dai, para ustaz. Orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Nasabul habaila fi saddi an akhdhi bil kitab wa sunnah. Dan mereka telah mengadakan penghalang-penghalang untuk mencegah manusia untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wasaddaun nasa, dan mereka juga menghalangi manusia an mutaba'atin Nabi SAW. Jadi menghalang-halangi manusia dari ittiba' mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa ta'zimi amrihi wa nahyi, dan juga menghalangi untuk mengagungkan perintah Nabi Muhammad SAW dan larangan-larangan beliau. Ini perhatikan, yang menghalangi ini bukan orang awam. Kata Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh, siapa yang menghalangi? Orang-orang yang berilmu. Mimma yantasibu ila ilmi. Famin dhalika qawluhum la yastadilu bil kitabi wa sunnati illa al-mujtahid. Wal ijtihadu qad anqata'a wa yakulu hadha alladhi qallattuhu أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول ما يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. Di antaranya perkataan mereka, perkataan orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu ini, tidak boleh berdalil dengan Quran dan Sunnah kecuali mujtahid. Sedangkan ijtihad sudah terputus. Dan mereka juga berkata, orang yang saya taklid kepadanya itu lebih alim daripada kamu. Kan ini sekarang yang dibawakan gitu. Yang saya taklid ini, yang saya taklid siapa? Ulama, masyayikh. Kamu siapa? Gitu. Yang saya taklidkan orang yang lebih alim daripada kamu tentang hadis, tentang nasih dan mansukh, dan perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Wa nahwi dzalik min aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya dari mengatakan, mereka mengatakan demikian, puncaknya apa? Meninggalkan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu al-hawa, yang tidak berkata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wal i'timadu ala qawlin ma yajuzu alaihi al-khata, dan mereka bersandar kepada siapa? Mereka tolak ini hadis-hadis Nabi. Mereka tolak. Mereka bersandar kepada perkataan ulama yang bisa aja ulama ini salah. Karena ulama masum atau tidak masum? Tidak masuk. Jadi mereka bersandar kepada perkataan para ulama yang bisa saja mereka ini salah. Wa ghairu min al-a'immah yukhalifu wa yamna'u qawluhu bid-dalil. Dan padahal ada imam yang lainnya yang menyelisihinya dan menolak pendapatnya yang berdasarkan dalil. Jadi ikut ulama ini, ada ulama yang lain yang menolak pendapat dia dengan dalil. Fama min imamin illa waladhi ma'ahu ba'dul ilmi lakulluhu, dan tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. Demikian manusia, enggak ada orang memiliki semua ilmu, enggak mungkin, mustahil. Jadi tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه. Yang wajib atas setiap mukallaf, artinya orang yang dibebani syariat, yang wajib apabila sampai kepada dia dalil, sampai kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dia paham maknanya, maka dia wajib untuk berhenti sampai di situ dan mengamalkannya. Kalau sudah dalil Al-Quran Sunnah, dia wajib untuk mengambil dalil itu dari Quran dan Sunnah, meskipun ada orang yang menyalahinya. Siapapun orang itu, setinggi apapun orang itu, sehebat apapun, kalau orang itu, apakah dia ustaz, apakah dia da'i, apakah dia doktor, apakah dia syekh atau ulama, kalau sudah dalil dia menyalahi dalil, enggak boleh kita ikut mereka. Yang kita ikut apa? Yang kita ikut apa? Dalil. Itu anda perhatikan tuh. Ini ta'sil untuk anda pegang seumur hidup. Kemudian kama qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu, jangan kamu mengikuti selain Allah sebagai wali-wali atau sebagai pemimpin. Sedikit sekali kalian ingat, artinya sedikit kali kalian mengambil pelajaran. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, أَوْ لَمْ يَقْفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْرَى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يخفهم apakah tidak cukup bagi mereka anna anzalna alayka alkitaba bahwasanya kami menurunkan kepadamu alkitab yaitu alquran yutla alaihim yang dibacakan kepada mereka inna fi dzalika larahmatan sesungguhnya pada yang demikian itu di dalam alquran itu ada rahmat wa dzikra dan pelajaran dan peringatan liqaumi yu'minun bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh lanjutannya ini di surah Al-Ankabut ayat 51. Wa qad taqaddama hikayatul ijma'i 'ala dhalik wa bayanu anna al-muqallida laysa min ahli al-ilmi. Wa qad haka aidan Abu Umar bin Abdul Bar wa ghairu al-ijma' 'ala dhalik. Dan telah terdahulu penjelasan tentang ijma' atas yang demikian. Apa ijma'? Yaitu telah ijma semuanya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau sudah ada dalil, buang pendapat mereka. Kalau sudah ada dalil, buang fatwa mereka. Itu sudah ijma. Dibawakan sebelumnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Perkataan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Rahimahumullah. Dan sudah saya bawakan di majlis ini. Dari buku kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang itu. Jadi sudah menjelaskan kalau sudah ada dalil, kewajiban kita ikut dalil, bukan perkataan para ulama. Kalau sudah dalil, yang wajib kita ikut adalah dalil, bukan perkataan ulama, bukan fatwa ulama. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah datang athar hadis Nabi, maka tertolak semua pendapat. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh rahimahullah, wa bayanu annal muqallid laisa min ahli al-ilmi. Dan juga penjelasan bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak termasuk ahlul ilmi. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in. Annal muqallida laisa min ahlul ilmi. Muqallid tidak termasuk ahlul ilmi. Dan juga diceritakan oleh Imam Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya. Ijma' atas yang demikian. Jadi ijma' kalau sudah ada dalil, wajib ikut dalil. Tidak boleh taklid kepada ulama'. Qultu kata Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh wala yukhalifu fi dhalika illa juhalul muqallida wala yukhalifu fi dhalika illa juhalul muqallida li jahlihim bil kitab wa sunnah wa raghbatihim anhuma wa haula'i wa in dhannu annahum ittaba'u la'ima fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum wattaba'u ghayra sabilihim. Saya berkata, kata Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh, dan tidak menyalahi yang demikian, kecuali orang-orang yang bodoh, yang suka taklid, karena mereka bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berpaling dari keduanya, dari Quran dan Sunnah. Mereka, meskipun menyangka bahwa mereka mengikuti para imam, pada hakikatnya mereka telah menyalahi para imam. Karena para imam menyuruh kita ikut siapa? Ikut dalil. Bukan ikut pendapat mereka, bukan ikut fatwa mereka. Wattaba'u ghair sabilin, dan mereka mengikuti selain jalannya para imam. Kama qaddamna min qawli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana telah kami jelaskan dari perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Lakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna taqlida qabla bulughil hujjati la yuzam wa innama yunkaru ala man balagatul hujjatu wa khalafaha liqawli imam min al-a'immati wa dhalika innama nasha'a 'an al-i'radi an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa liqbali 'ala kutubi man ta'akhkhara wal istighna'i biha 'an al-wahyaini wa hadha yushbihu ma waqa'a min ahli al-kitabi alladhina qala Allah fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah kama sayati bayanu dhalika fi hadithi Adi bin Hatim. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, akan tetapi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah, nanti saya akan jelaskan perkataan Imam Ahmad, ada isyarat bahwa taklid sebelum sampainya hujjah tidak tercela. Taklid sebelum sampai hujjah tidak tercela. Sesungguhnya diingkari bagi orang yang sudah sampai hujjah dan dia menyalahi karena perkataan seorang imam dari imam-imam. Yang demikian sesungguhnya timbul dari berpaling dari memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menghadap atau membaca kitab-kitab para ulama yang belakangan dan merasa cukup, artinya tidak butuh kepada dua wahyu, wal istighna biha an wahyin, artinya dia merasa cukup tidak butuh pada dua wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini mirip seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah 31, ittakhadu ahbarum wa ruhbanum arbaba min dunillah, mereka telah menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana nanti ada penjelasannya tentang hadis Adi bin Hatim. Fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa 'arafa aqwalahum falyu'ridha ala ma fil kitab wa sunnah fa inna kullu mujtahidin min al ulama'i wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabi la budda an yadhkura dalilahu. Maka wajib terhadap orang, wajib atas orang yang jujur terhadap dirinya, wajib atas dia apabila dia membaca kitab-kitab para ulama dan melihat kitab-kitab para ulama dan mengetahui perkataan para ulama, hendaknya dia menimbangnya kitab-kitab itu dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia wajib menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena setiap mujtahid dari para ulama dan orang yang mengikuti mereka dan menisbatkan dirinya kepada mazhabnya, dia harus menyebutkan dalilnya. Perhatikan, semua ulama wajib menyebutkan dalil. Wal haqqu fil mas'alati wahidun wala immatu muthabuna ala ijtihadihim fal munsifu yaj'alu an-nadhara fi kalamihim wa ta'ammulahu tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan wa tamyizan lis-shawabi min al-khata'i bil adillati allati yadhkuruha al-mustadillun wa yata'arrafu bidzalika man huwa as'adu man huwa as'adu bid-dalili min al-ulama fayattabi'uhu. Dan kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan adalah satu. Jadi orang berselisih tentang suatu masalah, yang benar itu satu. Dan para imam diberikan ganjaran atas ijtihad mereka. Dan orang yang jujur, maka orang yang jujur dia menjadikan penelitian dan pembahasan tentang perkataan mereka sebagai jalan untuk mengetahui masalah-masalah dan juga menghadirkannya. Artinya menghadirkannya dari masalah-masalah itu, wa tamyizan lis-shawab, dan juga untuk membedakan antara yang benar minal khata, yang benar dari yang salah. Dengan apa? Bil adillah, dengan dalil-dalil, yadhkuruhal mustadillun, yang disebutkan oleh orang-orang yang berdalil. Wa ta'arafu bidzalika, dan diketahui yang demikian, akan diketahui yang demikian itu man huwa as'ad bidalil. Maka yang paling bahagia, artinya yang paling sesuai dengan dalil untuk diikuti dari para ulama. Artinya yang ulama yang menjelaskan dengan apa? Dengan dalil. Jadi kita wajib mengikuti dalil. Penjelasan Imam Ahmad di sini, jadi dikatakan oleh Syekh bahwa perkataan Imam Ahmad sebagai isyarat taklid itu boleh sebelum sampainya hujah. Yang dimaksud perkataan Imam Ahmad, itu Imam Ahmad berkata begini, ajibtu liqaumin, ini ada dalam kitab Tauhid dan juga dalam Fathul Majid, kata waqala Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim atadri mal fitna al fitnatu ash-shirku la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa fi qalbi shay'un mazik fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, aku merasa heran dengan satu kaum yang mereka mengetahui sanad dan sahnya satu hadis, dia mengikuti pendapatnya Sufyan, maksudnya di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaksud di sini oleh Imam Ahmad yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Abdul Abdullah Al-Kufi, yang wafat tahun 161 Hijriah. Dia seorang imam yang abid Ats-Tsiqah Al-Faqih, dan dia punya mazhab yang masyhur dan diikuti oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama tentang mazhabnya oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dalam Al-Istidqa dan yang lainnya, oleh Ibn Munzir, oleh Ibn Hazm, oleh Ibn Qudamah dan yang lainnya. Jadi kata Imam Ahmad, aku sangat heran kepada orang yang tahu sanad dan sahnya satu hadis, dia mengikuti pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Padahal Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, hendaknya berhati-hati orang, falyahdharil ladzina yukhalifuna amran tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itulah syirik. Barangkali dengan dia melok sebagian perkataannya Nabi Muhammad SAW, maka akan terdapat dalam hatinya sesuatu dari kesesatan, kemudian dia binasa dengan sebab itu. Jadi bukan masalah kecil ketika orang menolak hadis Nabi seperti yang disebutkan dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda hadis Nabi fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Kemudian juga disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh bahwa orang-orang yang meluk hadis Nabi itu akan menyimpang dia, dan terus akan menyimpang dan akan sesat. Kemudian dia bawakan ayat dalam surah As-Saff ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah mulai menyimpang dari kebenaran, Allah sesatkan hati mereka dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi jelas ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Jadi beliau menjelaskan bahwa menolak hadis dengan pendapat para ulama merupakan kemungkaran yang sudah menyebar di mana-mana. Perhatikan judulnya itu, menolak hadis dengan pendapat para ulama merupakan kemungkaran yang sudah menyebar di mana-mana. Maka beliau jelaskan yang wajib kita mengikuti adalah hadis Nabi, bukan pendapatnya para ulama. Ya jelas sampai sini ya. Saya ulangi lagi supaya antum paham ini, masalah ini harus taksil, karena banyak orang-orang yang masih menolak hadis Nabi SAW dengan berbagai macam alasan sudah. Apakah dengan kaidah, dengan pendapat masyayikh, pendapat ulama mengatakan bahwa ulama yang kita ikuti lebih alim daripada kamu dan segala macam. Ini bukan orang berilmu. Orang berilmu yang diikuti adalah dalil dari Quran Sunnah. Dan itulah nasihat para imam kepada kita semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammadin SAW. Kemudian penjelasan tentang taklid. Mungkin saya ulang-ulang tentang taklid, jadi antum mesti tahu apa itibar taklid. Itu ada di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 68. Di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 68 tentang perbedaan antara taklid dan itiba. Di bab yang ketiga, halaman 68, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Disebutkan di situ perbedaan antara taklid dan itiba adalah sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ittiba adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang wafat tahun 463 Hijriah di dalam kitabnya Jami' Bayanul Mufadhil menerangkan perbedaan antara ittiba yaitu mengikuti dan taklid, yaitu terletak pada adanya dalil-dalil qat'i yang jelas bahwa ittiba yaitu penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah, sedangkan taklid adalah penerimaan yang berdasarkan pemikiran logika semata. Berkata Imam Ibn Khuwaiz Mindat Al-Maliki rahimahullah, namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah yang wafat tahun 390 Hijriah. Kata beliau, makna taklid secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah. Saya ulangi, makna taklid secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil dari orang yang mengatakannya. Dan makna ittiba yaitu mengikuti apa-apa yang berdasarkan atas hujjah, dalil yang tetap. Ittiba diperkenankan dalam agama, namun taklid dilarang. إذا لم جامع بين علمه وفضله، على الشيخ الإمام ابن عبد البر. Arti beliau membawakan perkataannya Ibnu Khuzaid min Dhat al-Maliki. Jadi definisi taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Taklid itu adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Itu taklid. Dan taklid ini merupakan prinsip yang terbesar dari orang-orang jahiliyah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau, Al-Mas'alatu Rabi'ah at-taqlidul a'ma. Kata beliau, inna dinahu mabniun ala usulin a'zamuha at-taqlid. Fahuwa al-qa'idatu kubra li jamil kuffar min awalihim wa akhirihim. Jadi masalah yang keempat dalam masail jahiliyah, bahwa sungguhnya agama mereka dibangun di atas prinsip-prinsip yang paling besar adalah taklid. Dan ini merupakan kaidah yang paling besar bagi seluruh orang-orang kafir dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian dia bawakan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu pada satu desa dari seorang pengancam, dari seorang rasul, dan kan orang-orang yang mewahnya berkata, sungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama, dan sungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Ini semua kesesatan. Orang jahiliyah enggak boleh kita ikut, prinsip agama mereka enggak boleh kita ikut. Makanya kita jangan taklid dalam kita beragama, yang kita ikut adalah dalil. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu pembahasan dari buku Asbabu Zinat Iman wa Nuqsanihi yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tentang pertambahnya iman sudah kita bahas, ada 8 poin. Sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk tentang Asbab Nuqsanil Iman. Tentang asbab zil iman sudah kita bahas, ada 8 poin. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab berkurangnya iman. Ini dibagi oleh Syekh menjadi dua. Ada asbab ad-dakhiliyah, ada asbab al-kharijiyah. Jadi asbab ad-dakhiliyah, ada asbab al-kharijiyah. Al-asbab ad-dakhiliyah, sebab-sebab dari dalam, maksudnya sebab-sebab internal. Yang pertama adalah al-jahlu wa huwa diddul ilmi. Sebab-sebab berkurangnya iman. Sebab-sebab berkurangnya iman ini sebabnya dari dalam, dalam diri manusia. Ya, sebabnya internal. Yang pertama yang membuat manusia ini berkurang imannya disebabkan karena kebodohan. Makanya manusia disuruh belajar. Sebab bodoh dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-jahlu aslu kulli syarrin. Jadi kalau al-ilmu aslu kulli khairin wal-jahlu aslu li kulli syarrin. Ilmu itu merupakan pokok dari setiap kebaikan, sedangkan kebodohan merupakan pokok dari setiap kejelekan. Jadi al-ilmu aslu li kulli khairin wal jahlu aslu li kulli syarr. Jadi kalau orang sudah bodoh, mesti banyak yang dikerjakan dari pelanggaran-pelanggaran yang membuat dia berkurang imannya. Dan Allah SWT mencela kebodohan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 138 tentang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Mereka berkata, wahai Musa, jadikan buat kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka dikatakan, kalian ini orang-orang yang bodoh. Begitu Allah berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat 64, Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang bodoh. Dalam surah Az-Zumar ayat 64. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi yang dibuat oleh manusia dari kesyirikan, kekufuran, kejahatan, kezoliman, maksiat, yang paling besar sebabnya itu dia bodoh. Dia bodoh, tidak tahu dia tentang agama. Bodoh juga tidak tahu dia bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kebodohan. Dan ini merupakan kebodohan, ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Daun khatir. Sangat berbahaya. Bisa merusak semuanya dengan sebab kebodohan. Kalau kita lihat kerusakan yang ada sekarang ini disebabkan karena kejahilan, kebodohan. Yang kedua, sababus tsani. Yang kedua, al-ghaflatu wal-i'radu wan-nisyanu. Sebab yang kedua dari sebab yang pertama, ada ad-dakhiliyah, yang internal. Itu ghaflah, kelupaan, kelalaian, kelengahan. I'rad, berpaling, menghindar dari kebenaran. Wanisian, lupa. Jadi ghaflah ini Allah cela dalam Al-Quran merupakan akhlak yang tercela, yang merupakan akhlaknya orang-orang kafir dan munafiqin. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi mereka tidak memahami. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat, tidak menggunakan penglihatannya. Dan mereka punya pendengaran tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar kebaikan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah juga sebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surah Ar-Rum ayat 7, mereka mengetahui apa yang tampak dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Jadi kalau soal dunia tahu mereka semuanya, tapi kalau kira akhirat mereka lalai. Detail mereka tahu tentang dunia ini, tapi untuk akhirat hatta wudu mereka enggak tahu. Hatta tentang tauhid mereka enggak tahu, tentang la ilaha illallah mereka enggak tahu. Tentang salat enggak tahu. Tapi kalau tentang dunia tahu semua. Ini orang-orang yang lalai yang seperti ini. Dan mereka diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Yang mereka harus tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Ingatlah Rabbmu dalam dirimu dengan tunduk dan dengan tersembunyi, tidak keras. Jadi dalam berzikir itu tidak terlalu keras dari perkataan di waktu pagi dan petang. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. Sudah tahu ini harus dilakukan tapi dia tidak kerjakan. Ini orang yang lalai. Tahu tentang keutamaan sholat di masjid, dengar adzan, dia enggak ke masjid. Ini orang yang lalai, ghaflah ini. Ghaflah. Dia tahu tapi dia enggak kerjakan. Ini lalai. Orang yang lalai. Dia tahu pada subuh dia harus berzikir dulu. Pada asar berzikir, tapi disibukkan dengan yang lain. Ada yang begitu selesai sholat megang HP gitu. Mesti kan dia zikir dulu. Seandainya pun ada kepentingan nanti dia gunakan zikir dulu. Ini ghaflah, lalai ini. Dia tahu kewajiban dia tinggalkan. Dan banyak yang seperti itu, orang-orang yang lalai, ghaflah. Adapun yang kedua, i'rad, artinya dia berpaling dari kebenaran. Diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mau. Dia tidak mau dengar. Dia tidak mau terima. Ini i'rad. Dan orang yang berpaling, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Orang yang berpaling dari mengingatku, maka dia baginya di akhirat kehidupan yang sempit. Baginya dia di dunia ini kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Begitu juga orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari berzikir kepada Allah, maka dikuasai dia oleh syaitan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu an dzikri rahmani qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari berzikir kepada Allah, kami akan tetapkan baginya setan, yang setan itu sebagai qarin bagi dia. Kemudian nisyan, lupa, hampir sama dengan ghaflah nisyan ini. Cuma ada orang-orang yang memang sengaja dilupa. Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki dan segala macam, ini dilupakan oleh dia. Ini hukumannya berat. Lupa itu merupakan sifat dari manusia. Manusia lupa. Tapi ini sengaja dia lupa kepada Allah SWT. Tidak ada lupa yang dimaafkan oleh Allah. Ada lupa yang tidak dimaafkan. Kalau dia lupa kepada Allah, Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah lupakan mereka sehingga mereka melupakan diri mereka. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, lantas Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Adapun lupa yang memang kita tidak sengaja sebagai sifat manusia, hatta Nabi juga sebagai manusia juga lupa. Maka ada sujud apa? Sahwi, lupa. Manusia lupa. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na." Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami apabila kami lupa atau kami keliru. Dan dijawab oleh Allah, "Qad fa'altu," aku telah melakukannya. Artinya aku enggak akan azab. Artinya ada lupa yang memang itu merupakan sifat tabii bagi manusia. Ada yang lupa yang Allah enggak maafkan dia. Bagaimana Allah yang memberikan segala macam dilupakan oleh dia? Dia enggak melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian sebab yang ketiga. Yang ketiga adalah sebab ad-dakhiliyah, yaitu fi'lul ma'asi. Wartikabu dzunub. Berbuat maksiat, berbuat dosa. Dan ini yang paling besar, berkurangnya iman. Kalau orang sudah berbuat dosa, berkurang iman. Dan dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ada kabair dan saghair. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 31, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir an sayyi'atikum wa nudkhilukum nukhalan karima." Jika kalian menjauhkan dosa-dosa yang besar yang dilarang kepada kalian, kami akan hapuskan dari kalian kesan-kesan dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu sorga. An-Nisa ayat 31. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 32, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha illa lamam." Itu orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan juga dosa yang lainnya, wal fawahish, dan dosa yang keji, kecuali al-lamam, kecuali dosa kecil. Maka yang menghapuskan dari amal-amal itu dosa-dosa kecil, seperti orang berpuasa, seperti kemarin puasa Asyura tanggal 10 Muharram, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. yukafiru sanatal maudiyah, dosa kecil. Adapun dosa besar dia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengampunan dosa-dosa kecil itu banyak amal-amal yang bisa menghapuskannya, dosa kecil. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan kepada Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa diantara itu apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi dihapuskan dari sholat dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, menghapuskan dosa diantara itu, dosa kecil. Antara Jumat sampai Jumat berikutnya menghapuskan dosa kecil. Antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapuskan dosa kecil. Jadi syaratnya di sini apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi juga menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qaul az-zur wa shadad az-zur. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Tiga kali yang disebutkan. Kemudian kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Yaitu yang pertama, dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah. Ini yang paling besar. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, menjadi saksi palsu dan berkata yang dusta. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perhatikan, dosa yang paling besar syirik, dia harus dijauhkan. Maka dakwah kita menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid dan merang umat dari berbuat syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar dan maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Maka harus terus dakwah ini agar berkurang kesyirikan ini. Sebab di Indonesia ini paling banyak orang berbuat kesyirikan. Di negara lain juga ada, tapi Indonesia paling banyak ini orang berbuat kesyirikan. Maka harus terus kita ingatkan. Sebab yang membuat iman ini tambah turun karena dosa, dosa yang paling besar syirik. Dan juga datangnya azab, sebabnya datangnya azab ya karena dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita berlindung pada Allah dalam demikian. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini perhatikan antum, antum masih punya orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu jalan antum menuju surga, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa ini dosa besar yang paling besar. Jangan berkata kepada orang tua, jangan menengking, jangan menghardik, jangan melawan, jangan membangkang. Taati orang tua, karena itulah jalan menuju surga. Bapak anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang tidak masuk surga, Nabi sebutkan al-aqli walilaihi, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, itu enggak masuk surga. Ya, antum perhatikan itu. Jadi kesempatan antum berbakti pada orang tua, gunakan kesempatan ini, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada orang tua. Jangan kita melawan orang tua. Jangan menghardik orang tua. Jangan menengking orang tua. Jangan mengatakan kepada orang tua. Sami'na wa ta'na kepada orang tua itu. Itu perhatikan. Jangan sampai menyesal. Banyak orang-orang yang menyesal karena dia durhaka kepada orang tuanya. Orang tua merupakan jalan menuju surga. Dan banyak hadisnya Nabi SAW menyebutkan demikian. Dan apa yang kita lakukan buat orang tua kita, itu gak bisa sebanding dengan kebaikannya orang tua. Orang yang paling baik kepada kita di muka bumi, ya orang tua kita. Yang paling sayang, ya orang tua. Jangan menyakiti hati kedua orang tua, jangan. Itu perhatikan tuh. Jangan kurang ajar kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Itu jalan menuju surga. Makanya ketika di zaman sahabat ada orang yang dia menggendong orang tuanya, dia menunaikan ibadah haji. Antum bisa bandingkan di zaman dahulu ibadah haji enggak seperti sekarang orang dengan kendaraan. Sulit. Digendong bapak dan ibunya digendong itu. Kalau enggak salah bapak atau ibu saya lupa. Itu digendong ditanya, ya wahai Ibnu Abbas, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Belum. Bila tawaf digendong, sa'i digendong, ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, belum membalas kebaikannya. Dan di zaman Umar juga ada yang bertanya lagi seperti itu juga. Belum. Artinya orang tua itu jasanya luar biasa. Anda perhatikan itu. Jangan sampai durhaka. Ini dosa besar. Sehebat apapun antum punya ilmu, antum jadi dai, jadi ustaz, ya kalau durhaka, enggak ada barokahnya ilmu itu. Tidak barokah. Sekaya apapun dia punya kekayaan, tidak ada barokahnya sama sekali kalau kurang ajar kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, menjadi saksi palsu. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika Nabi ditanya SAW, ayu dzambi akbar indallah, dosa apa yang paling besar sih Allah? Maka Nabi menjawab SAW, anta du'anillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu pada Allah menciptakan kamu. Artinya engkau berdoa kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah pada Allah yang menciptakan kamu. Artinya berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa yang besar, paling besar. Tsumma ayu, dikatakan lagi, kemudian apa? Antaqtula waladaka makhafata ay yat'ama ma'aka. Yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut untuk makan bersama kamu. Karena zaman jahiliyah banyak orang membunuh anaknya karena takut miskin. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian sumai, yang ketiga, apalagi dosa yang paling besar? Antazniya bihalil tijarik. Engkau berzina bihalil tijarik, dengan istri tetanggamu. Itu masuk dosa yang paling besar. Orang berzina dengan orang lain, perempuan lain, dengan istri tetangga, lebih berat dosanya dengan istri tetangga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi tentang dosa besar. Kalau antum mau baca tentang dosa besar dan pengaruhnya, sebab dosa besar itu punya pengaruh. Pengaruh kepada hati kita, kepada akal kita, kepada penglihatan, pendengaran, tubuh, pengaruh kepada keluarga, kepada istri, anak, kepada masyarakat, itu punya pengaruh. Antum baca kitab Adda wa Dawa. Adda wa Dawa. Itu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pengaruh luar biasa. Dan banyak orang-orang yang tidak berkah umurnya, tidak berkah hartanya, ya karena dosa. Banyak, puluhan akibat perbuatan dosa dan maksiat ini punya pengaruh dalam kehidupan manusia luar biasa. Bahkan kadang-kadang enggak berpikir yang waras. Makanya kalau antum lihat kondisi yang ada karena banyaknya dosa. Kan antum bisa lihat tuh banyak pejabat-pejabat yang kalau merakal yang waras, enggak waras dia dalam berbuatnya. Tapi itulah dosa yang dilakukan sehingga membuat perbuatan-perbuatan yang enggak masuk akal. Itu banyak yang seperti itu. Ya sesuai udah. Karena apa? Dosa itu merusak akal dia. Dosa merusak hati dia. Dosa merusak tubuh dia. Dosa merusak keluarganya dan yang lainnya. Kalau kita lihat juga banyaknya cobaan atau banyaknya petaka, banyaknya musibah, bencana ya karena dosa. Itu mesti orang berpikir yang waras dan juga berpikir dengan bimbingan wahyu bahwa sebab yang ada ini karena dosa. Adanya wabah yang terus menerus, ada banyaknya penyakit ya karena dosa. Dosa, makanya yang harus diobati bagaimana orang menghindar dari perbuatan dosa. Maka yang harus disampaikan kepada umat bagaimana mereka bertaubat kepada Allah. Yang jelaskan kepada umat bagaimana mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan kepada umat bagaimana mereka meninggalkan perbuatan dosa maksiat dari syirik, riba, dan yang lainnya. Itu diingatkan. Bukan ditakut-takuti manusia ini. Bukan. Jadi kalau seandainya semuanya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insyaAllah Allah akan angkat wabah ini. Allah akan angkat bala ini. Itu harus diingatkan kepada manusia semuanya. Dan ustaz-ustaz juga harus mendakwakan dakwah ini. Bukan, wah ustaznya takut. Ustaznya enggak ke masjid. Pakai masker dobel. Ustaznya, la haula wala quwata illa billah. Ini penakut. Gimana antum dakwah yang seperti ini? Justru antum keluar. Hidup di masyarakat. Ajak mereka ke masjid. Ajak mereka bertaubat kepada Allah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk berzikir kepada Allah. Ajak mereka baca Al-Quran. Itu orang beriman seperti itu. Bukan ustaz tambah takut. Sampai contohkan bagaimana sholat di rumah. Sholat di masjid. Bukan di rumah. PPKM perbanyak pergi ke masjid. Itu mestinya seperti itu, sehingga Allah angkat wabah ini. Itu pikiran yang waras, itu yang waras sesuai dengan syariat, sesuai dengan nas, dengan dalil. Bukan tambah takut. Kalau usah tambah takut bagaimana, lama-lama kelamaan bisa sakit jiwa nanti itu. Waliyadzubillah nasallu sallamul afiyah. Yang keempat, an-nafsul ammara bisu. Sebab yang keempat yaitu an-nafsul ammara bisu. Ya, nafsu yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Allah sebutkan dalam surah Yusuf di ayat 53, "Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' ila marhim rabbi inna rabbi ghafur rahim." Dan aku tidak bisa membebaskan diriku karena sungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Rabbku adalah pengampun dan penyayang. Jadi di dalam diri manusia ini ada nafsu ammarah, ada juga nafsu mutmainnah, yang tenang, jiwa yang tenang. Tapi ini selalu berlawanan dua ini di dalam diri manusia. Dan manusia punya sifat jelek, manusia itu punya syurur. Karena Nabi selalu mengucapkan dalam khutbatul haja, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Jadi segala puji bagi Allah, kita memuji Allah, minta tolong kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita, min syurur anfusina wa min sayyiati amalina, dan kejelekan amal-amal kita. Jadi dalam hati manusia ini ada kejelekan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita. Min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan, barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini khutbatul haja, hadis yang sahih dari Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Jadi dalam diri manusia itu ada kejelekan yang kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, dan kita harus waspada. Harus waspada itu. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita sudah rusak semuanya. Karena Allah yang tolong. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 21, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatu ma zakka minkum min ahadin abada." Dalam surah An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, bukan karena karunia rahmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan bisa membersihkan diri selama-lamanya. Jadi harus kita berusaha bagaimana tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita. Kejelekan diri kita banyak. Kesombongan, keangkuhan, kekerasan hati, sifat merasa tinggi, sifat enggak mau menerima kebenaran, sifat keras, kaku, kasar, sifat serakah, serakah kepada dunia ini, sifat bakhil, sifat penakut dan yang lain, itu syurur, riya dan yang lainnya, banyak sekali, puluhan itu penyakit hati itu. Makanya kita harus terus berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati kita, dan kita wajib waspada ini karena ini selalu menyuruh manusia untuk berbuat dosa. Ammaratun bisu. Jangankan kita, hati Nabi Muhammad SAW juga dikuatkan oleh Allah hatinya. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dalam surah Al-Isra ayat 74. Kalau bukan kami kuatkan hati kamu, kamu sudah condong kepada mereka. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kami enggak kuatkan, kamu sudah condong kepada orang-orang kafir. Jadi betul-betul kita minta tolong kepada Allah. Makanya mesti ada muhasabah. Syekh menjelaskan di sini muhasabah itu ada dua, qoblal amal wa ba'dal amal. Jadi muhasabah sebelum kita beramal dan sesudah kita beramal. Jadi sebelum kita berbuat, kita harus muhasabah apakah amal yang kita lakukan ini benar, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu muhasabah sesudah kita beramal. Ini ada tiga macam. Muhasabah sesudah kita beramal ada tiga macam. Yang pertama, muhasabah atas ketaatan yang kita lalai. Muhasabah ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala. Arti muhasabah ala ta'atin qasurat fiha. Yang hati ini qasurat, artinya taksir. Muhasabah atas ketaatan yang kita lalai. Yang kedua, muhasabah atas setiap amal yang kalau kita tinggalkan itu lebih baik. Yang ketiga, muhasabah terhadap perkara yang mubah. Kenapa kita lakukan perkara itu? Apakah kita inginkan kebaikan dunia? Apakah kita inginkan kebaikan akhirat? Itu harus dilihat itu. Jadi muhasabah ini terhadap kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, ya kita taubat kepada Allah. Atau kita muhasabah terhadap larangan-larangan yang kita langgar, kita bertaubat kepada Allah. Atau muhasabah atas kelalaian yang kita wajib taubat kepada Allah. Begitu juga muhasabah terhadap apa yang kita ucapkan, kita katakan, yang kita perbuat dengan tangan kita, kaki kita dan yang lainnya, yang kita wajib bertaubat kepada Allah. Dan seterusnya seperti itu. Jadi bersihnya hati ini dengan kita banyak muhasabah, tapi juga dengan doa. Kan pernah saya sampaikan tentang doa itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi bersabda SAW dan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil, sifat umur pikun, dan juga dari azab kubur. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ketakwaannya, berikan kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku, karena tidak ada yang bisa membersihkan hatiku kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Minta kepada Allah. Hadisnya sahih, ada di buku Doa dan Wirid. Kemudian sekarang kita masuk yang bagian kedua, yaitu al-asbab al-kharijiyah, sebab-sebab eksternal ya, dari luar. Sebab dari luar. Yang pertama sebabnya syaitan. Ini aduun ladud, ini musuh yang nyata, musuh yang sangat berbahaya ini, setan. Dan Allah sudah ingatkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa, inna mayadu hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, jadikan sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Dalam surah Fatir ayat 6. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sungguhnya setan itu menyuruh perbuatan yang keji dan mungkar. Setan ini musuh yang nyata, dan Allah ulang-ulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan orang kalau sudah dia tidak berzikir kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, yang menguasai dia adalah setan. Dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan sudah berjanji dan bersumpah kepada Allah akan menyesatkan manusia semuanya. Dan kita wajib waspada. Kita wajib hati-hati. Allah suruh jadikan dia sebagai musuh selama-lamanya. Dan ini bentuknya macam-macam, disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Setan ini menggoda manusia dalam, ada yang bentuknya zikir, ada bentuknya ibadah yang lain, ada bentuknya bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Banyak sekali bentuk dia buat itu, setan itu, yang orang menganggap itu baik. Makanya itu hati-hati, kalau enggak ada, enggak jelas dalilnya, enggak ada sunnahnya, jangan lakukan. Setan itu betul menguasai, seperti yang dibahas dalam kitab Dalbis Iblis oleh Ibnu Jauzi itu tentang tarekat sufi ya. Bagaimana setan menguasai mereka itu sehingga mereka sangat jauh dari agama ini, dari syariat ini. Apa aja sudah? Apakah zikir berjamaahnya? Kadang-kadang sampai di antara mereka menari-nari. Enggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Habis sholat berdiri laki perempuan menari. Dianggap ibadah oleh mereka. Dan seperti itu, setan menggoda mereka. Masih banyak lagi yang lain. Dan setiap fiqh sesat itu mesti ada setannya. Ini merusak semuanya, merusak akidah, merusak iman, merusak semuanya dah. Setan ini. Dan penjelasan Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Qayyim banyak penjelasan tentang masalah ini. Jadi kalau kita membahas tentang setan aja, ini banyak. Ini penjelasannya panjang, enggak mungkin 2 jam enggak selesai ini. Pembahasan bagaimana cara-cara setan, khatwa-khatwa setan dulu. Kan khutuwat. Wala tattabi'u khutuwat setan. Jadi kalau mengikuti langkah setan. Langkah setan itu enggak sekaligus, khatwa-khatwa. Sejengkal demi selangkah demi selangkah dia akan menyesatkan manusia, enggak sekaligus. Makanya orang ketika dia awalnya rajin nuntut ilmu, rajin ibadah, kemudian mulai dia punya usaha, alhamdulillah punya usaha, dia wajib cari nafkah, tapi usahanya maju. Nah mulai itu ditinggalkan satu sholat berjamaah, lama kelamaan 2 sholat berjamaah, 3 terus akhirnya enggak mau lagi ke masjid. Tadi yang ngaji mulai enggak ngaji lagi, khatwa-khatwa terus. Yang tadi dia masih melihara jenggotnya, sekarang udah cukur jenggotnya. Seperti itu terus langkah setan itu luar biasa menggoda manusia sampai menjadi dia kufur atau dia murtad dari agama ini atau jadi orang munafik dia. Waliyadzubillah. Sebab yang kedua dari sebab yang eksternal, sebab yang luar ini yaitu dunia wa fitnatuha. Dunia dan fitnahnya, ini juga pembahasannya panjang ini. Dunia ini betul-betul fitnah. Dan Allah dalam Al-Quran tidak pernah memuji tentang dunia. Nabi juga SAW tidak pernah memuji tentang dunia. Dunia ini menipu. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidak kehidupan dunia, melainkan kehidupan yang menipu. Menipu semuanya ini. Hati-hati. Indah dunia ini, manis. Tapi menipu. Makanya kita wajib hati-hati. Sebab melalaikan manusia dunia ini dari mengingat Allah. Melalaikan manusia dari taat kepada Allah. Melalaikan manusia dari tujuan hidup yang hakiki. Apa tujuan hidup yang hakiki? Akhirat. Tujuan hidup manusia, puncak cita-cita yang terbesar adalah akhirat. Makanya seorang mukmin dia harus bisa membedakan. Yang harus diingat itu 2. Yang pertama tentang dunia, yang kedua tentang akhirat. Dia harus lihat bahwa dunia ini fana. Dunia ini pasti binasa. Dunia ini pasti hancur. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini dilaknat oleh Allah Taala. Dan seterusnya. Sehingga enggak boleh dia mencintai dunia. Yang kedua, akhirat yang Allah sebutkan dengan abadi. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan segala macam. Sehingga ketika kita menghadapi 2 itu, yang kita pilih adalah akhirat. Tapi manusia milihnya mana? Dunia. Makanya setiap Jumat dibaca surah Sabih, istilahnya di surah Sabih disebutkan surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian melebihi utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal bagi kalian. Dunia yang diutamakan oleh dia. Itu manusia. Enggak pernah berhenti. Jadi Allah terus ingatkan dalam Al-Qur'an. Jadi dunia ini kehidupan yang menipu. Kata Allah, "Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'." Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecil, cuma kesenangan yang semu. Dalam surah Ar-Ra'd di ayat 26. Oh, saya bawakan ayatnya banyak sekali tentang masalah ini. Dunia ini telah membinasakan. Sampai Nabi bersabda, dan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan hadis ayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsat ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Sesungguhnya bukan kefakiran yang aku tahu sekalian. Aku enggak takut umatku fakir, tapi aku takut dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia sehingga dunia ini membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi enggak khawatir umatnya fakir. Tapi Nabi khawatir diberikan dunia. Rusak sudah manusia ini. Yang terakhir, yang ketiga. Dari yang sebab eksternal ini yaitu corona usu, teman-teman yang jelek. Ya, teman ini punya pengaruh. Maka Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur alaikum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Biasanya orang itu dengan temannya dia ikut kepada temannya. Maka dikatakan dalam satu bait syair, "Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarini muqtadi." Tentang seorang yang kamu tanya, wasal an qarin, tanya tentang temannya, "Fa kullu qarin bil muqarini muqtadi." Dan setiap teman itu dia akan mengikuti temannya. Makanya antum hati-hati, cari teman yang baik, teman yang saleh, teman yang akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat kita. Cari. Sebab teman itu punya pengaruh. Dan biasanya teman itu akan menarik orang kepada kejelekan. Maka dikatakan oleh seseorang, As-sahib sahib. Artinya teman itu menarik dia kemana aja, kepada kejelekan atau kepada kebaikan, tergantung dari temannya. Jadi al-mar'u ala dini khalil, seorang itu tergantung kepada agama temannya. Dilihat tuh temannya baik atau tidak. Kemudian disebutkan lagi beberapa riwayat tentang masalah ini. Tapi kita hati-hati, karena teman itu ketika jelek akan mengurangi iman kita kepada Allah Taala, turun tuh iman kita. Dan kadang-kadang juga orang yang rajin baca Al-Quran nggak rajin lagi karena temannya. Diajak main, diajak jalan, diajak segala macam, udah nggak baca Quran lagi, nggak berzikir lagi, nggak ingat kepada Allah dan segala macam. Bahkan dia berbuat dosa dan maksiat. Kemudian dibawakan yang terakhir oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Kata beliau di sini, termasuk sekarang ini yang dikatakan sahib, yaitu orang sibuk dengan internet, sibuk dengan HP, sibuk dengan media sosial. Ini juga teman-teman jelek ini. Bukan enggak ada baiknya, ada baiknya sedikit, tapi habis ini sekarang. Anda bisa lihat. Kalau kita lihat sekarang para penuntut ilmu habis waktunya dengan ini. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu enggak lepas itu HP. Kalau pegang musab masih mending nih, dari awal bangun tidur megang musab. Enggak, bangun tidur yang pertama kali HP dulu udah. Sampai mau tidur bukan baca Quran, HP lagi. Dan ini berbahaya. Ini buang waktu kita habis. Coba antum atur waktu itu. Dan waktu itu akan ditanya oleh Allah SWT. Waktu itu akan ditanya, wa an umri fi mafna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Tentang waktu. Jadi antum hati-hati. Dan itu akan mengurangi iman kita. Kan juga dari yang dilihat, yang dibaca, banyak yang benar. Lagi syubhat banyak dalamnya. Syubhat. Antum mau nonton ini, mau dengar ini. Apalagi yang sia-sia banyak loh. Apakah film atau apa segala macam sudah. Itu banyak yang sia-sia, bahkan banyak yang dosa. Jadi antum hati-hati. Antum mesti bisa memilih. Antum bisa membatasi atau antum tidak pakai sama sekali. Kalau enggak pakai enggak mungkin. Karena kita masih kadang kontak dengan keluarga atau WA yang memang perlu kita jawab. Itu sekedarnya aja. Tapi yang penting bagi kita, kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Kita harus banyak baca Al-Quran, banyak baca hadis Nabi, sibuk dengan kitab-kitab para ulama, sibuk dengan mengerjakan hal yang bermanfaat. Apa bermanfaat? Kalau enggak bermanfaat, tinggalkan. Kan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apakah bentuknya perkataan, perbuatan, termasuk juga lihat HP enggak manfaat, tinggalkan. Jangan habis waktu. Karena penasaran tuh, ingin lihat semua berita. Enggak manfaat. Antum lebih bagus berita dari Al-Quran yang manfaat antum baca. Buku-buku banyak yang belum baca, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Al-Quran, mesti antum tiap hari baca minimal 2 juz itu, minimal, kalau bisa 3 juz. Tapi itu banyak orang lalai. Baca terjemah tafsirnya, supaya manfaat. Jadi perhatikan tuh, itu HP sangat berbahaya, ya, karena kalau enggak hati-hati kita terjun bukan hanya untuk awam. Para pelajar menurut ilmu habis waktunya. Para da'i, para ustaz habis waktu dengan media sosial itu. Justru kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Gunakan kita untuk ibadah. Berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca buku, banyak bermanfaat. Habis waktu kita yang sia-sia. Apa yang bisa kita kerjakan? Kadang-kadang dipanggil orang tua masih HP. Lebih bagus dia tetap dengan HP-nya daripada panggil orang tua. Padahal ini jalan dia menuju surga. Habis tuh. Jadi antum perhatikan, antum dikasih oleh Allah hati dan akal untuk berpikir yang waras, yang wajar. Maslahat atau tidak maslahat, manfaat atau tidak manfaat. Yang enggak manfaat tinggalkan. Min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Jangan kita buang-buang waktu kita karena akan ditanya oleh Allah. Ni'matani maghbun fi ma katsir min nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat. Yang itu waktu sehat wal luang. Padahal waktu luang itu habis untuk yang demikian. Sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya bna Adam. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadr kagirin. Wa ilam taf'al, malaktu yadayka syukra wa alam asyidu faqar. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepada aku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Kalau engkau enggak lakukan, sibuk dengan yang lain, aku akan penuhi dadamu dengan kefakiran. Aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Sibuk dengan yang gak bermanfaat. Banyak manusia tiap hari sibuk dengan yang gak bermanfaat. Orang beriman gak? Harus bermanfaat. Bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang tua kita, bermanfaat buat saudara kita, bermanfaat buat umat. Nabi bersabda SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ini gak bermanfaat. Buat orang tuanya gak manfaat, buat dirinya gak manfaat, buat orang tuanya gak manfaat, buat orang lain gak manfaat. Rugi orang seperti ini. Kalau orang seperti ini sudah gak manfaat, ya gak manfaat juga dia buat hidup, karena gak bermanfaat buat dia. Rugi. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ini nasihat antum perhatikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang pertama kami ajukan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan senada diantaranya dari hamba Allah yang berada di Banten dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana agar dosa durhaka kepada orang tua itu terhapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan orang tua sudah wafat? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang dosa kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Makanya ketika orang itu berbuat dosa besar yang paling besar, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian dia menyesal. Artinya ditinggalkan perbuatan dosa itu, yang kedua dia menyesal, yang ketiga dia punya azam yang kuat jangan sampai dia mengulangi seumur hidup. Kalau sampai orang tuanya sudah meninggal, dia enggak sempat lagi untuk berbuat kebaikan. Ya, yang pertama dia taubat kepada Allah Taala dengan syarat taubat yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik kepada orang tuanya dengan apa? Dengan menyambung silaturahim kepada teman-teman orang tuanya. Karena berbuat baik kepada orang tua tetap ada meskipun orang tua sudah meninggal. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, inna min abaril birri ay yasila ar-rajulu ahla wudda abihi. Di antara kebaikan yang paling baik kepada orang tua yaitu menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua, teman-temannya, sanak familinya, tetap nyambung. Yang ketiga yaitu dia mendoakan orang tuanya jangan tinggal. Perbuatan yang baik seorang anak kepada orang tua, walidun saleh yad'ulah. Perhatikan, walidun saleh yad'ulah. Nabi menyebutkan anak saleh yang mendoakan. Bukan dia berkorban untuk orang tuanya atau apa, bukan, doa anak kepada orang tua. Yang keempat, jadi yang pertama tadi dia bertobat, yang kedua dia menyambung silaturahim, yang ketiga dia berdoa, yang keempat cari amal-amalan yang besar pahalanya yang bisa menghapuskan dosa dia. Dinasihati oleh para ulama diantaranya apa? Dengan naikin ibadah haji. Menghapuskan dosa. Hampir semua dosa dihapuskan. Kemudian juga umroh. Gitu. Artinya lakukan amal-amal soleh yang besar yang dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Kemudian setelah itu dia memperbanyak sedekah dan infak. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena kebaikan menghapuskan kejelekan. Bayangkan sedekah, terutama kepada sanak famili atau kepada teman-teman orang tua yang memang fakir, miskin, teman-teman orang tua kita yang orang tua itu cinta pada dia, sedekahkan. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dan terus minta ampun kepada Allah dan minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Artinya sebesar apapun dosa itu tetap Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Pengampun. Bahwa Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar. Berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zalim kepada dirinya, jangan kalian putus asa rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi kepada anak yang tadi berbuat dosa, ya taubat kepada Allah, jangan putus asa. Itu aja yang boleh sampaikan. Yang lain silakan. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ada penanya dari hamba Allah yang berada di Cibubur. Ya Ustaz, bagaimana halnya dengan kami sebagai orang awam yang tidak tahu akan semua dalil, terus kita mengikuti saja apa yang menurut kita itu benar, dan bagaimana hukumnya mengenai hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Bagaimana hukumnya? Iya. Sering banyak orang bertanya, kalau soal masalah beragama ini, saya orang awam. Apa dia enggak ada usaha untuk belajar? Apa enggak ada usaha untuk bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Itu sering itu. Banyak orang menganggap dirinya awam. Kalau dalam masalah agama selalu katakan awam, tapi kalau dunia nomor satu dia. Masya Allah, saya paling tahu kalau di hal dunia, begitu. Tapi kalau akhirat, saya awam. Padahal kesempatan dia untuk belajar sangat banyak kesempatan itu. Dan waktunya luang. Untuk bertanya juga banyak ustaz yang dia bisa tanya. Jadi tetap harus ikut dalil. Tetap harus ikut dalil. Kalau awal dia gak tahu, gak apa-apa. Kan dikatakan oleh para ulama bahwa taklid bagi yang tidak tahu di awal gak ada masalah, gak tercela. Tapi kan masalah terus seperti itu. Kalau berusaha untuk belajar, belajar, belajar itu wajib atau sunat sih? Wajib. Mana dalilnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar itu, belajar agama ini wajib bagi setiap muslim. Semuanya wajib. Orang tua wajib, anak wajib, laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, semua wajib nuntut ilmu, wajib. Enggak ada perbedaan semuanya. Enggak ada istisna, enggak ada pengecualian, semua wajib belajar. Kalau wajib, kita ruang waktu. Buat kerja kok bisa, buat dagang bisa, masa buat ngaji enggak bisa, buat belajar enggak bisa. Sampai kapan kita jadi orang awam? Sampai mati? Harus belajar. Dan enggak ada istilahnya, oh saya udah tua, enggak belajar. Wajib belajar tetap. Lihat dulu orang-orang terdahulu, hatta sudah tua tetap masih datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya itu aja. Tetap dia harus tanya kepada gurunya, ustadznya, mana dalilnya, mana dalilnya. Jangan ikut-ikutan. Kalau sekarang banyak gitu. Contoh kemarin aja kemarinnya. Puasa Asyura. Ya. Kan disunahkan puasa tanggal berapa kita? 9 dan 10. Tapi beredar di sosial tanggal 11 juga. Tanggal 11. Yang nyebarkan juga ustaz-ustaz. Tapi orang awam, ya karena ustaz, ya kita ngikut aja puasa juga kita. Maksudnya kan tanya, mana dalilnya? Tanggal 11, dalilnya mana? Ada riwayat Imam Ahmad, tapi dhaif. Puasa, kamu Asyura satu hari sebelumnya dan satu hari sudahnya. Tapi hadisnya dhaif. Kalau dhaif, saya pakai sebagai hujah. Disebutkan dalam Mustad Imam Ahmad, dijelaskan oleh pentahkiknya dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang lemah, namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, Sayyul Hifdzi. Jelek hafalannya. Kalau lemah, kalau dipakai sebagai hujah. Ini banyak orang yang kemudian bikin lagi. Baru lagi nih, tanggal 12. Dari muridnya pengajian, namanya enggak saya sebut deh. Disebarkan di media sosial juga. Tanggal 12 lah. Dari mana ini 12? Dari mana? Jadi disambungin nih, 9, 10, 11, dalilnya mana? Antum sebagai orang awam tetap wajib tanya kan. Kalau enggak ada, cukup yang kita tahu 10 Asyura. Sudah, 9 itu enggak kerjakan enggak apa, 10 aja satu. Menghapuskan dosa yang lalu. 12. Oh, karena ada puasa nanti ayamul bis, lanjutin lagi 13, 14 mana. Kalau itu benar, 13, ada hadisnya. Tapi 11, 12 mana dalilnya? Ya mumpung puasa, kok agama pakai mumpung? La haula wala quwata illa billah. Ini udah menyimpang dari manhaj ini. Enggak boleh kita ikut. Ini contoh nih yang seperti ini kejadian. Dan beredar banyak orang awam nyebarkan di media sosial, enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Kalau antum enggak tahu tanya dong. Oh, ada ulama yang membolehkan. Kok ulama lagi? Dalil itu apa sih? Dalil itu ulama apa dalil itu? Quran dan hadis. Hadisnya harus sahih. Kalau enggak sahih enggak boleh kita ikut. Ini agama, enggak bisa main-main kita. Oh, enggak apa-apa kita puasa. Enggak bisa. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh atau dalil ibadah. Bukan permainan. Ini agama dibuat permainan, enggak boleh dalam Islam. Oh, ada fatwa ulama. Dalilnya mana fatwa ulama itu? Dalilnya mana? Ada enggak Rasulullah mengerjakan demikian sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak para sahabat radhiyallahu anhum mengerjakan demikian? Jadi harus kita ikuti mereka. Lau kana khairan sabaquna ilaihi. Perhatikan itu. Jadi kalau enggak ada jangan ikut. Jangan antum ikut-ikutan, jangan dalam beragama. Saya pikir cukup ya. Apa ada satu lagi? Nah, kami ajukan satu kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Mohon pencerahannya Ustaz, di kampung kami ada masjid besar yang belum menjalankan sunnah, sedangkan di sekitarnya sudah ada sekitar 20 kepala keluarga yang sudah hijrah kepada sunnah, sehingga kami menjalankan sholat fardu berjamaah di madrasah, artinya tidak di masjid besar tersebut. Pertanyaannya, benarkah yang kami lakukan tersebut, dan bagaimana cara mendakwainya? Apakah kami harus menunggu ilmu seperti Ustaz? Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahu Ustaz. Allahumma salli wa sallam. Jadi tentang masalah di daerah itu ada masjid besar, antum kemudian tidak ke masjid, bikin sendiri, ini salah. Kita ada masjid, kita sholat di masjid bersama kaum muslimin. Meskipun ada kekurangan-kekurangan, ya kita kasih masukan. Tapi antum bikin jamaah sendiri, ya gak boleh dalam Islam. Kecuali kalau antum punya masjid sendiri, antum bangun masjid. Nanti jadi contoh, sholat di rumah, sholat di madrasah, jadi contoh lagi yang baru. Nanti sholat Jumat di situ. Akhirnya nanti kita menyempal dari jamaah kaum muslimin. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Gak boleh. Justru kita sholat bersama kaum muslimin. Bersatu dengan kaum muslimin. Bergabung dengan kaum muslimin. Dengan berbagai macam kekurangannya mereka. Ya antum kasih masukan. Antum dakwakan sedikit demi sedikit. Jadi jangan kemudian kita memisahkan dari mereka. Bikin jamaah sendiri. Gak boleh. Kecuali kalau kita udah tahu bahwa yang imamnya orang Syiah umumnya, atau tarekat, atau penyembah kubur, atau dukun imamnya, ya enggak boleh kita sholat di situ. sama imam itu. Kalau kita tahu dengan hujjah, kita sudah tabayyun, jelas. Tapi kalau enggak, dia isap awam, ya kan lu kasih masukan. Tapi memisahkan diri dari mereka enggak boleh, seperti itu. Jadi yang bagus kalau antum memang punya lahan tanah untuk bisa bangun masjid atau musola di kampung yang mungkin jauh dari masjid itu, enggak ada masalah. Tapi kalau dekat dengan masjid, ya bergabung ke masjid. Jangan bikin sendiri, enggak boleh. Nanti awalnya seperti itu, lama-kelamanya jadi khawaris nanti. Bahaya, lebih bahaya lagi itu. Memisahkan diri dari kaum muslimin. Waktu dulu ada orang-orang yang tidak mau sholat. Tuduhannya macam-macam dia kepada kaum muslimin. Oh, imamnya begini, begini. Akhirnya apa? Dia enggak mau sholat. Akhirnya sholat Jumatnya di rumah sendiri. Ini zaman dulu terjadi seperti itu. Dikisahkan oleh para ulama. Hati-hati. Dia sesat akhirnya. Tadinya dia ada petunjuk dia dengan sebab begitu, dia sesat. Maka antum hati-hati yang seperti ini, bergabung dengan kaum muslimin. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.